ya, aku tahu kita tak banyak bicara, kau jauh di sana. Tanpamu, jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Sayang, aku mau, jangan pernah kau meragu. Walau aku jauh, hatiku untukmu. Jangan sampai kau lukai hatiku. Aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Jangan ragu, percaya. Sampai kau lukai hatiku, aku resah.